Lebih setahun lamanya kita telah jalan bersama. Lewati waktu yang indah, tiada terpisah berdua. Namun kau tak pernah bisa akui rasa yang kau rasa. Ku hanya ingin kau coba panggil aku sayang, panggil aku cinta. Betapa bahagianya bila ku dengar kau panggil aku. Terima kasih.